Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang wanita keluar darah berwarna coklat tua pada masa haid, apakah dinamakan darah haid atau tidak? Dan kita bisa melakukan sholat atau tidak? Dan itu baru terjadi kali ini. Biasanya keluar darah coklat ketika akhir mau berhenti haid. Iya, darah haid itu ada siklus yang telah tetap. Maka kecoklatan yang keluar ketika masa siklus masa haid adalah haid, masalah adalah darah haid juga, sehingga ia tidak boleh untuk sholat, tidak juga berpuasa. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah atap, kunna la na'uddu asufra wal qudra ba'da tuhri syai'an. Kami para wanita sahabat Rasulullah SAW tidak menganggap asufra wal qudra, rona-rona kuning kemerah-merahan, kemudian keruh, setelah kami tahu kami telah suci. Artinya para wanita sahabat Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW tidak menganggap itu sebagai darah haid, tidak menganggapnya sebagai mahalam untuk sholat dan puasa. Tapi dengan syarat setelah tahu sucinya, setelah tahu sucinya. Artinya kalau belum tahu sucinya, berarti dia masih haid. Kalau masih haid, walaupun sudah agak cerah warnanya, maka itu tetap dianggap sebagai haid. Ya, dan perlu diketahui oleh saudari muslimah dan hendaklah diamati bahwasanya mayoritas wanita itu memiliki ciri yang khusus. Mayoritas wanita itu apabila menjelang akhir masa sucinya, masa haidnya, maka akan keluar lekas sukur bayawak. Sebagai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wanita-wanita di zaman beliau itu seringkali terkala bertanya tentang perkara haid kepada Aisyah dengan mengantarkan kepadanya pembalutnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Terus setelah itu Aisyah memberikan kail. Beliau berkata, "La ta'jili hatta tarai al-qattatu bayda." Jangan buru-buru sampai melihat al-qattatu bayda. Al-qattatu bayda itu cairan yang kental, bening agak putih, itu di akhir masa haidnya. Ini mereka wanita seperti itu. Dan nanti dia perhatikan setiap bulannya, setiap siklusnya di akhirnya seperti itu. Kalau belum keluar seperti itu, jangan buru-buru. Mungkin saja dia merasa kok sudah tidak keluar sama sekali, padahal sebenarnya dia belum selesai haidnya, masih belum suci. Maka hendaklah diperhatikan setiap bulannya. Keumuman wanita hanya satu atau dua saja yang tidak seperti itu. Kalau memang Allah takdirkan dia bukan daripada bagian wanita yang umum, artinya sebagian kecil daripada wanita yang tidak melihat masuk ke luar cairan kuning kental agak putih ketika akhir masa haid, maka cukup dia lihat kalau dia sudah kering betul, maka dia boleh sholat. Jadi untuk umat wanita yang memiliki al-qasatul bayda, tanda-tanda bersih di akhir masa haidnya, maka hendaklah dia tunggu sampai tanda putih qasatul bayda tadi, cairan kental bening putih itu keluar, baru dia boleh melakukan aktivitas sholat maupun puasa.